tanganku mendekatmu akan selamanya. Raga ini menjagamu seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang telah hilang. Wahai sahabat, ingatkan ku semua.